menyaksikan mereka terjebak dan hancur di sana. Haruskah kembali terulang kisah yang sama? Haruskah konfrontasi pada kebenaran dikobarkan karena kesalahpahaman yang menakutkan? Bukankah kesadaran perlu dibangun karena tak mungkin Anda melawan kebenaran? Kebenaran tetaplah kebenaran pada dirinya, tak bisa dibungkam karena tetap akan ternyatakan. Tetapi konfrontasi tetap merupakan konfrontasi yang mengerikan, hanya menciptakan kerugian, apalagi konfrontasi terhadap kebenaran. Semoga kegagalan ahli Taurat, si alim ulama itu, tak terulang di kekinian kehidupan. Bersama saya, Bigman Sirait.